semuanya, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bab al-khutbati ba'da al-Eid. Pada bab yang ke-8, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bagian bab al-khutbah ba'da al-Eid. Bab syar'iyah al-khutbah setelah melaksanakan salat Eid. Wahada khilaf khutbatil jum'ah. Berbeda dengan khutbah jum'ah. Kalau khutbah jum'ah disampaikan sebelum sholat jum'ah. Khutbah terlebih dahulu, baru setelah itu sholat. Adapun Eid, sholat terlebih dahulu, kemudian setelah itu khutbah. Dan juga sudah kita lalui di kitab Jum'ah, mendengarkan khutbah Jum'ah wal insatu laha, dan memperhatikannya, itu hukumnya wajib. Adapun mendengarkan khutbah Id, itu hukumnya mustahab, sunnah. Sudah kita sebut di pertemuan yang lalu bahwasanya diperbolehkan. Sendiri seorang memiliki hajah, setelah sholat Id, langsung meninggalkan musholla. Sekalipun yang lebih afdolnya, tetap duduk di tempat sholatnya dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh al-imam, seperti yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Asim wa huwa Dhahhak ibn Makhlad al-mulaqab bin Nabil. قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز قال أخبرني الحسن مسلم عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, aku menyaksikan salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Abu Bakar dan Umar dan Uthman radhiyallahu anhum, semuanya mereka ketika Id memulainya dengan salat sebelum menyampaikan khutbah. Dan telah kita lihat beberapa yang lalu, yang pertama kali menyampaikan khutbah sebelum salat Id adalah Marwan Ibn Hakam Al-Umawi. Ketika Marwan menjadi gubernur Madinah dan diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim, qala haddatsana Abu Usama, Hammad bin Usama, qala haddatsana Ubaidullah bin Umar Al-Umari, An-Nafi' wa Mawla bin Umar. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah SAW, begitu pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka ketika Id memulainya dengan salat sebelum khutbah. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam, Amirul Mu'minin fil hadis, an Ali bin Thabit, an Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yawm al-fitr rak'atayn, lam yusalli qablaha wala ba'daha. Thumma at-nisa wa ma hu bilal, fa'amarahunna bi sadaqah, faj'alna yulqina tuqil mar'atu khursaha wa sikhabaha. Dari Abdul Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Fitri beliau melakukan salatul Id 2 rakaat. Dan beliau tidak salat sebelumnya, tidak pula salat setelahnya. Karena ketika datang beliau langsung berkhutbah. Ketika beliau langsung salat kemudian berkhutbah. Jadi tidak ada qabliyah Id, sebagaimana tidak ada ba'diyah al-Id. Nabi salat Id 2 rakaat dan tidak salat sebelumnya, tidak pula setelahnya. Kemudian beliau berkhutbah, selesai berkhutbah di hadapan para sahabatnya, at-tamisa. Beliau mendatangi jamaah kaum wanita. Dan beliau disertai oleh Bilal radhiyallahu ta'ala an. Dan beliau memberikan mau'idhah khusus, nasihat khusus untuk kaum wanita. Di antaranya memerintah mereka untuk bersedekah. Ya masyarun nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena sungguh aku telah melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Itu kaum wanita. Maka para sahabiat, kaum wanita sahabat ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, ja'alna yulqin tuqil maratu khusaha wa sikhabah. Mereka langsung bersedekah di waktu itu juga. Mereka melepas anting-anting mereka, kalung-kalung mereka, dan perhiasan yang mereka pakai. Kemudian mereka lemparkan ke kain yang telah disiapkan oleh Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadis selanjutnya, qala haddatsana Adam, wa Adam ibn Abi Iyas, wa Abu Iyas ismuha Abdurrahman, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Zubayr, qala sami'tu Syu'bah bin Al-Bar ibn Azib, qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalliya, thumma narji' fa nanhar, فَمَنْ فَعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَهَرَ قَبْلَ صَلَاةَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ بِشَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَهُ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَادَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اجْعَلْهُ مَكَانَهُ وَلَنْ تُوفِيَ أَوْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Id, Idul Adha, setelah salat beliau berkhutbah dan beliau berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya amalan yang pertama kali kita lakukan di hari ini adalah salat. Itu salat Id. Kemudian setelah itu kita kembali ke rumah masing-masing, fananhar. Kemudian menyembelih sembelihan kita. Itu udhiyah, kurban. Maka barang siapa yang melakukan tersebut, itu menyembelih setelah selesai salat Id, faqad asaba sunnatana, maka dia telah melakukan sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka yang sembelih adalah lahmun qaddamu li ahli. Sembelihan yang tujuanlah diambil dagingnya yang dihidangkan untuk keluarganya. Laisa minan nusuki bi syai, dan tidak mencukupi nusuknya, ubhiyahnya, kurbannya. Ketika Nabi SAW mengatakan seperti itu, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang dikenal dengan Abu Burdah ibn Niyar. Beliau berkata, wahai Rasulullah, dabahtu. Tadi pagi sebelum saat ini saya sudah menyembelih sembelihan saya. Sudah kita lalui, beliau menyebutkan sebabnya. Bahwasanya beliau menyembelih sembelihan sebelum Id dikarenakan bahwasanya hari Id adalah yaumun yustaha fihi lahm. Orang-orang senang ingin memakan daging di hari tersebut. Dan ia ingin menghidangkan untuk keluarganya. Bahkan dakara jiranah. Dia pun menyebutkan tetangga-tetangganya yang ingin beliau berikan hadiah kepada mereka daging. Maka beliau sembelih sebelum Id. Maka dia mengatakan kepada Abu Burdah bin Niyar, syatuka syatul lahm. Kambing yang engkau sembelih adalah kambing yang diambil dagingnya untuk dimakan, tapi tidak mencukupi nusuk. Itu ubhiyah. Maka ketika Abu Burdah bin Niyar mengatai bahwasanya kambing yang ia sembelih sebelum ini tidak mencukupi ubhiyahnya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, indi jada'ah khairun min musinnah. Dengan yang saya kita lalui, beliau mengatakan, indi anak. Saya memiliki anak, yaitu kambing betina, jada'ah, yang umurnya belum mencapai umur 1 tahun. Akan tetapi kata beliau, khairun min musinnah. Sekalipun umurnya belum mencapai 1 tahun, tapi keadaan tersebut lebih bagus daripada kambing yang umurnya melebihi 1 tahun. Maka dia berkata, ij'alhu makana, jadikan jadah yang kau miliki, kambing yang belum berumur 1 tahun, pengganti kambing yang kamu sembelih sebelum salat Id. Akan tetapi tidak mencukupi setelahnya seorang pun. Tidak mencukupi setelah itu seorang pun setelah wahai Abu Burdah ibn Niyar. Maksudnya ini khusus untuk Abu Burdah ibn Niyar. Kalau kita bersama bahwasanya syarat udhiyah dalam masalah umur itu harus musinnah. Baik onta, sapi ataupun kambing. Dia sejari bin Abdillah r.a. Nah, sudah kita di Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, la tadbahu illa musinnah, illa an yasura alaikum, fatadbahu jada'ah minal dhan. Kata Nabi SAW, la tadbahu illa musinnah. Untuk ubhiyah, janganlah kalian menyembeli kecuali musinnah. Kalau musinnah, dari unta itu yang sudah mencapai usia atau umur 5 tahun. Dan masuk ke tahun ke-6. Kalau sapi yang naik musinna itu yang sudah berumur 2 tahun dan masuk ke tahun ke-3. Dan kalau kambing musinna itu yang sudah berumur 1 tahun dan masuk ke umur ke-2. Jadi kambing yang seorang ingin menjadikannya ubhiyah harus minimal berumur 1 tahun lebih. 1 tahun. Kemudian tadi, illa an yasur alaikum. Kecuali kalau kalian tidak mampu mendapatkannya. Sudah berusaha mencari, tidak mampu mendapatkan musinnah. Kambing yang berumur lebih dari 1 tahun. Fatadbahu jada'ah minabat. Maka kalau kambing itu domba, maka boleh katanya menyembelih jada'ah. Yang berumur baru 6 bulan ke atas dan belum mencapai 1 tahun. Itu kalau tidak didapatkan. Ataupun aslinya, itu harus musinnah. Lebih dari 1 tahun. Dan syaratnya sedo'an. Adam kalau ma'iz, Seperti dalam hadis Bahr bin Azib, Abu Budaim niat beliau memiliki anak, itu al-unsa, minal ma'iz, kambing betina. Kalau ba'an itu malah husuf. Kalau ma'z itu malah husyar. Abu Budaim niat beliau memilikinya jada'ah, tapi minal ma'iz, bukan nadal. Dan itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan 6 bulan ke atas, ketika tidak mendapatkan musinna, itu khusus ruba'an. Atau ma'iz, aslinya tidak boleh. Akan tapi dikarenakan Abu Burda di sini, beliau tadinya sudah berniat untuk udhiyah, hanya sehat keliru, beliau menyembelihnya sebelum id, maka Nabi katakan, ij'alhu makana. Jadikan jada'ah minal ma'iz tersebut, pengganti udhiyahmu, yang telah kamu sembelih sebelum id. Tapi lantufiya, atau lantazia'an ahadin ba'da. Tidak mencukupi untuk siapapun setelahmu. Ini hadis Al-Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan sebelumnya hadis Abu ibn Umar dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di hadis ini kita bisa melihat bahwasanya yang pertama kali kita lakukan ketika id adalah melakukan salat. Kemudian khutbah. Dan inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa' ar-rasyidin. Dan juga termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang hendak menyembeli, wajib ia menyembeli sembelihannya setelah salat Id dan tidak diperbolehkan menyembeli sebelum salat Id. Kalau dia menyembeli sebelum salat Id, maka dia harus menggantinya setelah salat Id. Kalau dia ingin berudhiyah. Dan juga di hadis ini kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Id beliau menyampaikan pesan yang ingin beliau sampaikan. Baik berupa nasihat atau perintah atau larangan. Bahkan sudah kita lalui, jika beliau ingin mengutus pasukan perang pun terkadang beliau utus atau perintahkan ketika menyampaikan khutbah idnya. Dan di sini beliau menyampaikan pesan khusus untuk kaum wanita. Agar mereka bersedekah yang merupakan sebab terjaganya dari adab neraka. Ya masyar nisa tasadakna fa inni ra'itukunna aktsara ahlin nar. Dan juga kita bisa lihat bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu anhum, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, dalam beramal saleh. Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, beliau sangat bersemangat untuk melakukan udhiyah. Sampai ketika beliau tahu udhiyah itu la tujzi, tidak mencukupinya, beliau berusaha untuk menggantinya. Sekalipun dengan anak. Minal jada'ah. Begitu pula kaum wanita, ketika diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersedekah, mereka bersedekah. Sampai dengan perhiasan yang mereka pakai, mereka bersedekah di waktu itu pula. Ahmad, indak. Ahmad Palembang. Siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ketika udhiyah menyembelih sebelum salat Id? Ya? Tayyib Hasan Abu Burdah Ibnu Niyaz. Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Malisa fi Shahihain Kita masih berada di pembahasan al-iman bil malaikah dari kitabul iman. Qala al-imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abu Qatan wa Amr ibn al-Haytham al-Basri qala haddatsana Yunus ibn Amr ibn Abdullah yani ibn Abi Ishaq an Mujahid wa Mujahid Mujabir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu atau atani Jibril alaihi salam faqala inni kuntu ataituka al-lailata falam yamna'ni an adkhula alayka al-bayta alladhi anta fi illa annahu kana fil bayti timsalu rajul wa kana fil bayt qiramu sitrin fihi tamathil famur bi ra'si timsal yuqta fayasir kahayati shajara wa mur bi sitr yuqta fayaj'al minhu wisadatan tuta'an wa mur bil kalb fayukhraj fa fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idal kalbu jir kanil hasan husain alaihi wasallam tahta nabadin lahuma qala syekh rahimahullah hadha hadithun hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam dan berkata kepada Nabi SAW, sungguh tadi malam aku telah mendatangimu dan tidaklah menghalangiku untuk masuk ke rumah yang kamu berada di dalamnya melainkan dikarenakan di rumah terdapat timsalu rajul, terdapat gambar manusia. Kemudian disebutkan bahwasanya pada saat itu di rumah terdapat qiramu sitrin fihi tamathil, terdapat kain tirai yang terdapat gambar, gambar makhluk bernyawa. Sebutkan tadi timsalu rajul, gambar manusia. Maka perintahkanlah wahai Muhammad birasi timsal yuqta, agar gambar tersebut kepalanya dipotong. Fayasiru kahiyati syajarah, sehingga bentuknya seperti bentuk pohon, tidak berbentuk manusia. Dan perintahkan kain tersebut untuk dipotong-potong dan dijadikan wisadatan tufaan, jadikan bantal yang dipakai. Tufaan yang diduduki, bantal yang diduki. Wa mur bil kalbi fayukhraj, dan perintahkan agar anjing yang ada di rumah untuk dikeluarkan. Maka Nabi SAW melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, itu merintahkan agar kain tirai yang ada di rumah yang bergambar itu dipotong kepalanya. Itu gambar kepalanya. Menunjukkan bahwasanya kalau kita mendapatkan gambar makhluk berjawa di rumah kita, hendaknya dimusnahkan. Seandainya dibuang gambarnya, kan pada kertas buku yang tidak bermanfaat, tidak berguna bagi kita, kertas koran dibakar atau dibuang, itu baik. Dan seandainya kita membutuhkannya, seperti kain, atau terkadang buku yang disitu ada faedah yang kita butuhkan, terdapat gambar makhluk bernyawa, maka dihapus gambar kepalanya. Karena bisa mengatakan, as-suratul as, faedah kutia ras, pala surah. Gambar yang diharamkan dari gambar makhluk nyawa adalah bagian kepalanya. Kalau kepalanya dipotong, maka bukan gambar yang diharamkan lagi. Dan disebutkan para ulama, seandainya timsal tersebut berbentuk patung, maka kalau kita potong kepalanya, penggal dan buang, itu tidak termasuk ke dalam perkara yang diharamkan, dibuang kepalanya. Dan kalau berbentuk gambar, seperti tadi kita sebutkan, maka dengan dihapus kepalanya dan tidak mencukupi, misalnya dengan digaris atau dihapus lehernya yang menunjukkan terpotong antara kepala dengan badannya, harus katanya dihapus kepalanya. Sebenarnya tidak mencukupi, hanya dihapus bagian matanya saja, harus dihapus kepalanya. Dan juga dalam hadis ini Nabi SAW mengkhabarkan bahwasanya Jibril tidak masuk ke dalam rumah Nabi SAW pada malam itu dikarenakan terdapat di dalamnya gambar makhluk bernyawa. Dan ini bukan khusus untuk Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak masuk ke rumah yang terdapat padanya anjing. Tidak pula terdapat padanya gambar makhluk bernyawa. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati. Tentunya sudah kita katakan, kalau malaikat menjauh dari rumah kita, ini alamat yang tidak baik. Yang akan datang tentunya syayatin. Syaitan-syaitan yang akan mengganggu kita. Karena malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang terdapat padanya anjing dan gambar makhluk bernyawa. Kemudian Nabi pun ketika diperintahkan oleh Jibril untuk mengeluarkan anjing yang ada di rumahnya, dan beliau tidak mengetahui kalau di rumahnya ada anjing. Dan ternyata ketika dicari wa'idal kalbu jiru, ternyata di rumahnya benar ada anak anjing, kal Hasan Hussein radhi anhuma, yang mana cucu beliau Hasan Hussein biasa bermain dengan anjing tersebut. Hasan Hussein memasukkan anak anjing tersebut. Tahta nabadin lahuma, beliau dapatkan anjingnya di bawah tempat tidur Hasan dan Hussein, di bawah ranjang Hasan dan Hussein, sehingga dikeluarkan oleh Nabi SAW, perintah untuk dikeluarkan dari rumahnya. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, sekali lagi, taswir dawatil arwah dan surah dari arwah ini fitnah yang sangat besar, terutama pada zaman sekarang. Kita harus berhati-hati dan tidak boleh kita meremehkan perbuatan dosa. Tidak boleh kita bermudah-mudahan dan meremehkan perbuatan dosa. Tapi pada zaman sekarang, seperti jawalat, HP-HP, Android, itu menurut fitnah yang sangat besar. Wajib bagi kita, bagi yang menggunakan tersebut, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ghadul basar, mendudukkan pandangan dari perkara yang muharram. Sebagaimana Nabi memberikan kita dari surah dawatil arwah, gambar makhluk bernyawa. Baik dalam bentuk gambar ataupun video dan yang semisalnya. Wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan hal tersebut. Tidak boleh bermudah-mudahan. Dan jangan sampai kaidah kita dalam hidup ini mencari rukhsah-rukhsah para ulama yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Ketika kita hawa nafsunya mendorong untuk bermudah-mudahan dengan gambar, video call, dia suka dengannya, kemudian mencari fatwa-fatwa para ulama yang memberikan rukhsah dalam masa tersebut. Itu bukan sifat seorang sunni. Sifat seorang sunni itu mencari perkara yang paling dekat dengan dalil. Paling dekat dengan kebenaran. Dan kebenaran hanya satu. Ketika kita sudah tahu bahwasanya surah Darul Arwah itu muharram, maka dengan lapang dada kita terima. Itu muharram. Dan hendaknya kita menghindari hal tersebut. Dan ini merupakan sebab kemuliaan kita dalam kehidupan ini. InsyaAllah, kalau kita berpegang dengan sunnah, zahiran wa batinah, dan berusaha meniti sunnah dengan sebenar-benarnya, zahiran wa batinah, Allah tunjukkan kita ke jalan yang benar. dan Allah berikan kebaikan kepada kita dalam kehidupan ini. Dan sekali lagi, tidaklah musibah yang menimpa kita, malapetaka dan segala macam perkara yang kita benci dalam kehidupan ini, baik berkaitan dengan diri kita, keluarga kita, dan juga hubungan dengan yang lainnya, baik disebabkan dosa yang kita lakukan. Semua kejelekan yang menimpa kita itu sebablah dosa. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah mengatakan, tidaklah suatu musibah menimpamu melainkan dikarenakan ulah atau amal yang kamu lakukan. Dan Allah masih mengampuni banyak dosa yang kamu lakukan, tidak menghukummu dengan dosa tersebut. Maka sekali lagi, berhati-hati, jangan bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa. Dosa itu sebab nakat, sebab kesulitan, sebab malapetaka dalam hidup ini. Wa nasallallahu ala taufiq. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.